Bang, mie cabe bang. Berapa dek? Segera berapa bang? 85.000. 2.000 gak dapet bang? Waduh, lo kemurahan. Kalau kemurahan lo cari aja cabe-cabe. Bisa jadi, bisa jadi. Hits makin lata dengan zaman jadi berantakan. Baru tahu itu dia cabe-cabean. Oh ternyata gila, pakai celana pendek dipaksain-sain. Paha belahan dada terus dibiarin-yarin. Dari atas bawah mukanya dempulan. Kelaguan haduh kayak cacing kepanasan. Banyak berkaca karena kosmetik dan lulu. Apa kemungkinan karena takut bedak lu itu yang luntur. Pengen cantik kok, sisa modal bedak emas. Wangi oil body buat cari perhatian pria. Pamer dandanan model kotor tampil berani. Makin bengar gaya seksualitas pakai rok mini. Anak ke bawah zaman, itu cabe-cabean. Banyak di tongkrongan, juga cabe-cabean. Buat antar jemputan, bisa cabe-cabean. Buat kolam biasa, dasar cabe-cabean. Anak ke bawah zaman, itu cabe-cabean. Banyak di tongkrongan, juga cabe-cabean. Buat antar jemputan, bisa cabe-cabean. Buat balap biasa, dasar cabe-cabean. Dasar cabe-cabean. Kakuanmu tak jauh dengan pacar bayaran. Kau sekolah main karok ngatung kos kanggi panjang putih. Bakunya terpanas udah mirip minyak kain putih. Gigi di behel tambah sedikit senyum pipit. Biar merasa dirinya agak sedikit genit. Bola mata diwarnain, rambut dipirangin. Kena hembusan angin biar kantan dipamerin. Pakai celana merah naik motor bertiga. Ngeliatin pria tampan kedap kedip tuh mata. Buah dada seperti balon rasanya lezat. Seperti melon buah para lelaki semakin banyak lelucon. Anak ke bawah zaman, itu cabe-cabean. Banyak di tongkrongan, juga cabe-cabean. Buat antar jemputan, bisa cabe-cabean. Buat malam biasa, dasar cabe-cabean. Anak ke bawah zaman, itu cabe-cabean. Banyak di tongkrongan, juga cabe-cabean. Buat antar jemputan, bisa cabe-cabean. Buat malam biasa, dasar cabe-cabean. Paling bisa eksis di depan kamera. Mecin bahan dada, bagus mah juga kagak. Rajin foto-foto tangan kiri megang pipi. Saya mau nanya apa anda sakit gigi? Bibir diorenin, dikit dimiringin. Ente sakit, kasih aja betadin. Dada dimajuin, pantat dimundurin. Pulang malam jam 2 abis dipojokin. Pamer bedak 3 meter biar kata kece. Make bebe tampang kiri emang situ oke. Hey, hey perempuan, gayamu kelaguan. Pengen ngikutin zaman tapi salah pergaulan. Anak ke bawah zaman, itu cabe-cabean. Banyak di tongkrongan, juga cabe-cabean. Buat antar jemputan, bisa cabe-cabean. Buat malam biasa, dasar cabe-cabean. Anak ke bawah zaman, itu cabe-cabean. Banyak di tongkrongan, juga cabe-cabean. Buat antar jemputan, bisa cabe-cabean. Buat malam biasa, dasar cabe-cabean. Banyak di tongkrongan, juga cabe-cabean. Buat antar jemputan, bisa cabe-cabean. Buat malam biasa, dasar cabe-cabean. Anak ke bawah zaman, itu cabe-cabean. Banyak di tongkrongan, juga cabe-cabean. Buat antar jemputan, bisa cabe-cabean. Buat malam biasa, dasar cabe-cabean. Aduh, cabenya pedes banget, oi.